Artis yang satu ini punya suara merdu, asik, cantik, baheno lagi. Oke, ada Ramayana, juga ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Arlinda Putri New Palapa. Ayo semuanya kota muda tersebut. Thank you. minta sedikit tepuk tangannya mana dong? Terima kasih.